Belanda, kenapa Anda menjajah Indonesia saat itu? Juga marah Pak Inggris, kenapa menjajah Malaysia? Nah, gara-gara itu Jamiat Khair ditutup. Karena berbahaya bagi pemerintahan Belanda. Nah, di antara mereka yang pernah belajar di Jamiat Khair ada Ki Haji Hasyim Asyari, Ki Haji Ahmad Dahlan, termasuk Persis. Kalau tidak salah, mereka akhirnya bikinlah Muhammadiyah. Sebelumnya Al-Irsyad. Berdiri Al-Irsyad, kemudian ada Muhammadiyah, ada NU, ada Persis di tempat masing-masing. Ormas-ormas Islam itu berdiri seperti itu. Jadi kalau kita bicara tentang lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia, ya tidak lepas dari perjuangan para ulama. Tujuannya yang dibawa kepemimpinan Erdogan, menurut Muhammad Gormez, mantan Menteri Agama di Turki, Islam di Turki ini Islam politik. Meskipun secara politik dia kuat, dan otomatis di Rasulullah Said, hari Jumat pas sholat itu sama macetnya dengan jam biasa. Ya, tapi belum ada penelitian yang khusus. Belum ada penelitian khusus. Orang Indonesia yang bisa baca Quran 10 tahun yang lalu, yang sungguh-sungguh kembali kepada Quran tidak sampai 10%. Bahkan yang pernah khatam Quran, orang Indonesia yang bisa baca Quran tidak sampai 2%. Nah, menarik sekali. Jadi, kemana dakwah Islam kita ke depan? Belajar dari Turki ini. Ya. Maka saya berpikir, jangan terlalu ke politik. Dan jangan terlalu membawa Islam ini kepada politik praktis. Moral politik Islam perlu kita sebarkan. Moral politik Islam. Ini harus kita sebarkan. Tetapi jangan terlalu mengandalkan politik sebagai sarana untuk berdakwah, kalau versi Said Nursi. Perkuat keimanan umat, perkuat spiritualitas umat. Dan dengan sendirinya, nanti kalau keimanan umat itu bagus, dia tidak akan memilih pemimpin politik yang membahayakan umat. Itu ya. Jadi itu akhirnya saya memilih untuk tidak mau jadi jurkamnas. Walaupun jadi jurkamnas belum jadi, beredarlah Bachtiar Nasir Menteri Agama gitu ya. Itu hoax 100%. Iya, itu hoax 100%. Dan tidak ada karir paling membahagiakan saya selain menjadi khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Nah, ini saya kira yang dilakukan oleh Badiuzzaman Said Nursi. Ya, saya juga belum selesai bacanya, tapi dulu-dulu pernah baca buku ini. Sejak saya masih santri dulu. Ya, ada beberapa gerakan yang saya suka, termasuk Badiuzzaman ini. Baik, sebelum saya nyerocos terus, ada pertanyaan? Ada yang mau nanya? Nah, baik, sambil berjalan. Nah, sekarang kira-kira. Dengan posisi Erdogan yang sudah lebih 15 tahun yang memimpin. Ya. 17 tahun. 17 ya. Tahun. Ya. Bagaimana kondisi Islam hari ini? Dan kira-kira khairat ke depan atau gerakan-gerakan murid-murid Badiuzzaman ini akan bagaimana ke depan di pemerintahan ini? Ya. Sekarang ini kebijakan Presiden Erdogan untuk membentuk, jadi ini baru, kebijakan yang baru, membentuk generasi solih dan muslim. Ini motto Presiden Erdogan yang baru. Solih dan muslih. Ya, muslim dan solih dan tangguh. Yang tangguh. Tangguh. Tetapi sebelumnya dia tidak melaksanakan karena masih sekularisme. Ya, masih sangat begitu kuat sekularisme. Keras, ya. Keras, sangat keras dan menghalangi. Dan istri beliau kan berhijab. Awal-awal tidak boleh tampil ya di muka umum. Ya, ya tidak. Tapi sekarang menjadi sekarang biasa. Sudah menjadi biasa. Ya, sampai tahun 2012, perempuan tidak mungkin masuk universitas dengan hijab. Ini dilarang. 2012 ya? Ya. Tapi dia, Presiden Erdogan mulai dari 2002. Kenapa ini waktu panjang dia tidak bisa mengatasi persoalan ini karena masih konstitusinya masih sekuler. Masih dia sekuler. Ingin ubah, tapi Presiden Erdogan metodenya sedikit-sedikit, tidak langsung. Bertahap, ya. Ini bertahap, tadarruj, ya, bertahap. Dengan bertahapan dia ingin mengubah. Ya, sekarang khairat di bidang pendidikan dan di bidang kemanusiaan ada banyak kerjasama dengan pemerintah. Tadi saya bilang di setiap SMA, SMP dan universitas, SMP dan SMA dan universitas, khairat mengajar Quran dan Risalah Nur, tafsir Risalah Nur. Risalah Nur ini ya. Di setiap ini akan insyaallah menyebabkan atau mendidik generasi salih dan tangguh di masa depan insyaallah. Menarik, kan begini. Ada yang mau bertanya? Dan ini mic-nya diambil. Ya, tolong kirim Ibu. Maaf, kirim ke belakang sambil menunggu. Ada, sudah ada. Oke. Ini buat yang di depan yang mau bertanya. Silakan mana? Tapi sebelum bertanya, begini. Di dalam tafsir Nur itu, Risalah Nur, itu kan terkait dengan problematika umat pada masa itu. Ya. Dengan poin-poin tadi itu ya. Apakah tetap relevan di zaman sekarang, ataukah ada tambahan penafsiran baru, atau ada perluasan dari tafsir itu? Sekarang masih tafsir Risalah Nur sangat dinamis. Sangat dinamis. Sangat dinamis, berarti tafsirnya cukup untuk sekarang. Jadi di Turki sekarang tidak ada tafsir baru yang dengan Risalah Nur, tapi Risalah Nur ini menempatkan dustur, prinsip-prinsip, tidak tafsir yang mengkaitkan. Oh iya, jadi makro ya, masih umum ya. Ya, makro. Jadi tidak terlalu detail terkait dengan persoalan pada hari itu ya. Ya, jadi lebih banyak fokus pada prinsip-prinsip. Prinsip-prinsip dasar. Prinsip-prinsip dasar. Good. Dan ini menjadi inspirasi bagi kita semua. Ya, dan itu diteruskan oleh murid-muridnya sampai sekarang yang setia ya. Ya. Terakhir nih, soal manajemen dan organisasi. Apakah ada seperti misalnya ada kantor pusat kah, atau ada cabang-cabang kah? Seperti apa organisasinya, struktur organisasinya? Organisasi khairat di setiap kota di Turki, sekitar 81 kota ada di Turki. Di setiap kota ada pusat khairat, dan pusat besar. Dan tapi pusat khairat umumnya di Isparta. Isparta ini kota Bediüzzaman Said Nursi. Sudah 35 tahun tinggal di sana. Jadi menjadi pusat spiritual. Pusat spiritual di Isparta. Ya, tapi di Istanbul ini mungkin pusat yang sangat aktif. Yang di Istanbul dan, sangat aktif. Dan di setiap negara Islam ada cabang khairat. Di setiap negara ada cabang khairat. Khairat juga menerjemahkan Risalah Nur dalam 40 bahasa alami, bahasa dunia. Baik. Berarti perjalanan saya ini nanti Februari bisa undang saya? Ya, pasti ya. Insya Allah. Februari saya akan ke sana, ke Istanbul. Tapi mungkin bisa ke Sparta ya untuk kunjungan ke tempat Anda ya. Ya, pasti. Insya Allah bersama kita. Memang nanti hari saya kasih ini, tanggal. Mungkin kira-kira berangkat tanggal 6. Tanggal 6 Februari. Februari atau 7 Februari. Ya, insya Allah mungkin kita saya akan agendakan. Memang hari ini kami... Ada yang mau ikut? Gratis insya Allah ketemu di sana. Hari ini kita datang sini untuk menyampaikan judul ini. Tetapi ini menjadi pendahuluan untuk kerjasama. Insya Allah. Ya, kerjasama ini termasuk apa? Kita sebagai khairat di sini insya Allah siap untuk mengajar bahasa Turki, Risalah Nur. Insya Allah nanti di ruangan budaya, ini bisa kita pakai. Budaya Turki. Dan juga kalau di kurban perlu yang perlu kurban. Bisa ya kita kerjasama ya. Ya bisa insya Allah kita bisa bantu. Alhamdulillah. Jadi seperti yang saya katakan di awal tadi, insya Allah akan berlanjut. Jadi, tapi saya harus kunjungan dulu ke Hayrat yang mau lihat semuanya. Nah, kalau ada yang mau ikut nanti boleh. Ya, ya insya Allah. Hah? Gratis ya, gratis. Semuanya gratis. Gratis, ketemu di sana nanti. Tapi kalau untuk pendidikan, misalnya ada anaknya mau kuliah di Turki, kita akan buka di sini kursus bahasa Turki. Ya. Begitu juga mungkin beberapa kajian penting dari Risalah Nur ya, yang bisa kita terapkan dalam dakwah keindonesiaan dan bersama saya di sini, mungkin kita akan beberapa kali bikin pertemuan. Ya, memang saya ada rencana untuk wanita perempuan, wanita-wanita, ya perempuan. Kalau di sini mengadakan kursus, yang ikut kursus dengan berkomitmen yang baik, insya Allah kami bisa mengadakan pergi ke Turki, program ke Turki. Iya. Mungkin 2 bulan, ya 2 bulan belajar di Turki, dakwah pada zaman Sayyid Nursi buat bahasa ibu-ibu, Turki. Ibu-ibu ini bisa cocok. Ya, ibu-ibu bisa ya, insya Allah bisa. Hah? Ya bisa. Bisa? Ya bisa. Pusing saya ini, pusing setelah ini pasti. Ya, 1 bulan, 2 bulan, kak, untuk. Oh ya, kalau ibu-ibu dengan, ini dengan... kalau ke 2 bulan pergi ke Turki, tujuannya supaya meninggalkan suaminya, capek oh, dia. Oh ya, benar. Ya, mungkin yang belum nikah ya, ini juga. Tapi, ya untuk 10 hari juga kita bisa, insya Allah acara di Turki. Tapi, tiket dari kalian, semua akomodasi dari Khairat. Iya. Ya? Jadi tiket ya, bayar sendiri, sampai di sana akan ada akomodasi. Ya. Airport to airport. Ya, airport saja. Airport Istanbul saja tuh atau sampai Sparta? Oh, hanya Istanbul. Dari kalau jadi tiket kalian berarti dari Indonesia ke Turki. Ya cukup kalian beli sendiri, tapi dalam Turki transportasi, makan, tinggal semua dari Khairat. Ya, maksud saya apakah Istanbul saja atau ke Ankara atau ke Sparta? Ya ini dari Khairat. Boleh. Ya boleh. Oh, oke. Okay. Ya boleh. Ya. Tapi dengan syarat harus ikut kursus Risalah kursus Nur. Risalah Nur. Ya. Bisa jalan. Ya. Ya insya Allah. Baik. Insya Allah setelah ini kita akan coba atur. Sekarang ada pertanyaan? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini mic-nya. Tren anak-anak sekarang itu memang katanya orientasinya itu pendidikan ke Turki. Tapi kalau saya mendengar bahwa di sana orang Turki yang sholat aja masih 12%. Iya. Lalu bagaimana seiringnya pendidikan yang di bidang politik dan keilmuan dengan untuk kehidupan sehari-hari? Jadi terus terang, di satu sisi saya, anak saya kebetulan berminat, tetapi saya masih berpikir. Khawatir ya? Iya. Dengan lingkungan di sana. Bagaimana dengan kehidupan? Karena biar bagaimana lingkungan itu akan mempengaruhi. Kan lingkungan yang 12%-nya dia di situ. Jangan yang lingkungan luarnya. Memangnya ini, dia mau dikurung terus. Kan sama di Indonesia lebih parah juga kadang-kadang. Baik, tapi, silakan dijelaskan. Ya, di Turki, kalau anak kalian siap untuk belajar di Turki, mau, kami bisa menyediakan tempat tinggal Khairat. Jadi tempat tinggal Khairat berarti dari pagi sampai malam ada kegiatan-kegiatan untuk menjaga dirinya. Tapi di sekolah ya lingkungannya tidak sangat Islamis. Tapi selama dia ditinggal di Khairat aman, insya Allah tidak masalah. Baik, apalagi nanti kalau dikawal dengan tim akal di sana. Ya. Jadi rencananya kita mau buat asrama kerjasama sama Hayrat. Ya. Ya, kerjasama dengan Hayrat. Misalkan di satu apartemen yang kita sudah sewa semuanya. Ya, kolam renangnya di situ, ya saunanya di situ, lapangan bolanya di situ. Mereka tetap kuliahnya masing-masing di mana-mana. Ya. Kembali, kemudian siap. Ada target hafalan Quran, ada bimbingan belajar, ada bimbingan karir, ada leadership. Mereka tetap bisa rekreasi keliling Turki dan harus melihat peradaban di Turki. tetap bergaul, tapi insya Allah kalau hatinya dilindungi kemanapun anak kita, apalagi sekarang zaman internet, ya, ya zaman internet, kalau hati anak kita nggak kita bekali, bisa lebih parah di dalam kamar rumahnya. Nah, tetapi insya Allah jangan khawatir dengan bekal Quran dan dengan amanah. Jadi Bu Lorin, mantap saja, nanti kita kawal insya Allah. Tapi kan Ustaz, untuk kuliah di sana itu, Tomer aja minimal 1 tahun. Iya. Yeah. Jarang ada yang bisa lolos sebelum 1 tahun. Iya. Yeah. Nah, kalau memungkinkan sebelum ke sana, mungkin lulus dulu di sini Tomer, apakah memungkinkan? Nah, itu dia. Ya, yeah. Oke. Okay. Ini pertanyaan teknik. Tomer berarti... lembaga untuk belajar bahasa Turki, lembaga pemerintah, ya ini 1 tahun. Ini TOEFL-nya ya, kira-kira. Ya, TOEFL-nya. TOEFL itu Tomer di sana. Untuk ini, ya ada kesempatan, kalau dari dulu belajar bahasa Turki di sini, di Indonesia, secara grammar juga, secara sedikit bisa bicara, langsung masuk di Turki, ujian Tomer, dan mulai dari level, mungkin level yang tinggi. Kalau sudah lulus, ya langsung lulus dari Tomer, masuk ujian. Jadi tidak perlu harus 1 tahun tunggu. Iya. Yeah. Jadi mulai kalau dari sini mulai belajar, masuk ujian ya, cepat bisa lulus. Iya. Yeah. Dan saya dapat informasi dalam waktu dekat, insya Allah akan beri juga International Islamic University di yeah. Di Turki ada 2 kalau tidak saya, 1 di Istanbul, 1 di mana begitu ya? Ya, di Istanbul sekarang kira-kira ya tempat bandara Atatürk akan menjadi Universitas Islam. Oh ya, kan akan pindah ya? Ya, pindah karena pindah. Tempat ini menjadi Universitas. Ya, Universitas Islam ini proyek. Insyaallah. Insyaallah. Baik, jadi kita coba insya Allah nanti kerjasama setelah ini ya, untuk bikin Tomer di sini. Tomer itu bukan yang bikin mabok ya. Maaf Ustaz, sebenarnya sekarang juga ada untuk SMA di sana. Sudah ya, ada pendaftaran. Sudah ada. Bahkan mungkin sudah ada teman anak saya itu yang 10 siap. Iya. Itu mahal sekali gitu. Biayanya mahal? Ya, ya mahal. Tomer di Turki mahal. Di sini bisa kita belajar. Di sini tidak perlu bayar. Di sini insya Allah yeah. Gratis ya. Bayarnya sama saya aja nanti ya. Ya. Nah, Ustaz bisa. Insya Allah Bu Lorin dan ibu-ibu yang lain yang ingin anaknya, dan ini juga insya Allah anak-anak kami di Aklis yang orang tuanya berminat menyekolahkan anaknya di Turki, kami akan kursuskan bahasa Turki di sini. Yep. Sampai siap. Dapat Tomer insya Allah. Begitu juga kader-kader kita yang lain. Karena kita juga ingin menempatkan salah satu cabang organisasi kita, misalnya Spirit of Aksu, kita akan tempatkan di sana, berkantor di Istanbul. Ya. Dan itu akan dijaga kantornya oleh mahasiswa-mahasiswa kita yang belajar di sini. Dan anak-anak Indonesia ingin belajar di Turki, juga akan kita buatkan asrama, dan kita juga akan bina sampai dia pulang. Ya, supaya menjadi kader-kader dakwah, kader-kader Islam, insya Allah. Ada lagi? Ya. Ini terakhir ya. Kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz mau tanya. Ya. Kalau anak saya kan saya berminat ke yang Gulf Abdullah Gulf University ya di Kayseri. Ya. Kayseri. Ya. Kestabilan politiknya tuh gimana? Terus ada enggak cabangnya apa ini? Pirate Foundation-nya yang di Kayseri. Soalnya maunya ambilnya teknik. Jadi kalau teknik kan ke sana itunya. Iya. Ya. Di Kayseri ya. Kayseri Abdullah Gulf University. Sekarang dia di Kayseri ya? Akan ke sana. Oh ya, akan ke sana. Insya Allah. Ya, di Kayseri ada khairat, pusat khairat yang besar, asramanya besar untuk perempuan dan untuk laki-laki ada. Ya, teknik, kalau pilih jurusan teknik, ya, di sekolah, di universitasnya dia ambil ilmu teknik, tapi di asrama khairat dia belajar Islam. Jadi tidak masalah. Jadi semua selama tinggal di khairat, kami tidak membatasi Anda harus memilih jurusan. Ah ya, bisa belajar kedokteran, bisa belajar teknik, semuanya bisa. Baik. Terima kasih Mr. Jamal Afandi. Saya Saya berterima kasih kepada Insya Allah Ustaz. Kita jumpa ya. Ya, nanti kita akan Allah. Lanjutkan. Siap. Terima kasih. Terima kasih. Ya, salam kepada. Memang saya hari ini sangat senang sekali. Ya, insya Allah saya berharap insya Allah pertemuan ini menjadi pendahuluan ya untuk kursus, mengadakan kursus bahasa Turki, kursus Risalah Nur, dan nanti perjalanan ke Turki. Ya, insya Allah. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali. Oh, ada kenang-kenangan. Saya ingin hadiah ya. Dari Khairat. Ini Quran Khairat. Ada keistimewaannya. Tapi insya Allah nanti saya di dalam akan menjelaskan. Ini Quran Khairat. Percetakan terbesar di dunia. Ini percetakan Quran Khairat. Ya, ini pertama di percetakan dunia. Percetakan Quran terbesar sedunia kedua setelah yang di Madinah ya. Ya, ini ya di Madinah ini pemerintah negeri. Ya. Oh, tapi ya, ini swasta ya. Ini swasta. Maksud saya ya secara ini di dunia pertama. Oh, luar biasa. Di percetakan ini kami mencetak Quran sekitar 250 macam-macam. Oh, luar biasa. Ya, insya Allah. Insya Allah kita bisa bekerja sama juga di Indonesia ya. Ya, insya Allah. Siap. Karena kan kertasnya beli dari sini juga ya. Ya, kertasnya nah. Dari Indonesia. Nah, ini plakat kita kenang-kenangan buat disimpan di Khairat oh, ya, Indonesia. Ya. Terima kasih. Nanti kita bawa lagi buat Khairat di pusat, insya ya, Allah. Ya, insya Allah. Ya, di foto dulu. Mana kamu nasinya? Baik, mudah-mudahan nanti beberapa karya kita juga kita akan berikan. Insya Allah ada beberapa buku bestseller kita dan konsep kita. Mudah-mudahan nanti bisa dicetak di sana dan bisa cetak kerjasama di sini. Seperti Mushafku misalnya atau Tadaburku, insya Allah. Dan juga gerakan online kita sekarang konten kita udah menyebar ke seluruh Malaysia. Baik, ini Qurannya ya. Apa kelebihan Quran ini? Bisa ya bisa dibuka ya. Ya bisa buka Quran ini dinamakan Quran Tawafuk. Apa artinya Tawafuk? Tawafuk berarti keselarasan, kesesuaian dalam antara lafzullah. Di Quran ada 2800 nama Allah ya, semuanya di Quran ini semuanya tersusun atau semuanya satu selarasan. Contoh di sini ada Allah, pasti di atasnya ada Rab, satu. Di sini ada Allah. Ya Rab, Rabbana Allah. Baik, terima kasih. Ya. Nah, ini risalah nurnya. Ini dengan risalah bahasa. Orang tua. Ya. 17 catatan. Ya. Dari ini, koleksi risalah nur. Ya. Ini, kemudian ini apa? 6 asma Allah. Asma Allah. Dari koleksi Allah, risalah nur. Husna, jadi penggal-penggal ya. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Arab ya. Ya. Kalau ibu-ibu di sini bahasa Arab semua sukanya. Masya Allah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Silakan kembali ya. Ke tempat. Ya. Nah, ibu-ibu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi beberapa kesimpulan penting secara teknis hari ini. Ya, sebetulnya pembicaraan kami dengan Khairat sudah mulai berlangsung sebelum ini. Ya, ada penghubung saya yang bekerja sama. Sayang waktu saya ke Istanbul tidak sempat berkunjung ke Al-Khairat walaupun ditunggu oleh pimpinan di sana. Tapi dalam waktu dekat insya Allah akan ada conference di sana. Dari pertemuan ulama-ulama dunia, karena sekarang tidak ada tempat paling nyaman untuk berbicara tentang Islam dan berkonsolidasi seluruh dunia, kecuali di Istanbul. Dan saya diminta menjadi perwakilan pimpinan dari Indonesia untuk beberapa gerakan Islam. Dan yang kedua, insya Allah, apa yang diajarkan di Risalah Nur, seperti tadabur yang sedang kita ajarkan ini, ya, alhamdulillah perlahan-lahan kita terus menyebar dari perjalanan 10 tahun Akal Islamic Center ini, dan ternyata konten akal ini jauh lebih cepat menyebarnya di Malaysia. Ada sebuah lembaga di bawah sebuah yayasan umat Islam di sana, sudah punya 1.500 rumah ngaji. Dan itu saya konsultan utamanya. Setiap ada konten baru, termasuk konten terbaru mereka yang sudah menjadi program utama Kementerian Agama di sana yang disebut dengan JAKIM, adalah buku kita Masuk Surga Sekeluarga. Yang sudah diterbitkan dalam bahasa Malaysia. Dan juga program Mushafku. Termasuk mulai besok, seluruh konten Tadabur Quran online kita di Indonesia akan menyebar ke seluruh Malaysia. Ya, dan kita akan bergerak ke seluruh Indonesia insya Allah. Dan mungkin nanti di bulan Ramadan kita akan punya program baru, kita program Halaqoh Tadarus namanya. Dan kita sudah bekerja sama dengan sebuah lembaga besar di Mekah. Waktu saya umroh kemarin sudah fix, kita akan menjadi perwakilannya. Jadi sebuah lembaga yang namanya Al-Naba, Markas Naba Al-Azim. Bagaimana kita bisa mengagungkan Quran dan mengambil hidayahnya. Dan mudah-mudahan saya bisa sampai mati konsisten di sini. Ya. Ya. Dan kemudian setelah dasar-dasar lembaga sudah kita bangun, tinggal perluasan sekarang. Tinggal apa namanya memajukan saja. Karena semua basic dari PAUD sampai ke tingkat universitas, saya sudah buat pondasinya. Insya Allah meninggal dunia, nanti tinggal diteruskan oleh generasi kita berikutnya. Nah, ketika kita nanti bisa bekerja sama dengan Hayrat, ada beberapa program kami yang akan mengirimkan kader-kader ke Turki. Termasuk kader-kader Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia yang akan kita kirim ke sana. Belajar selama 40 hari di bulan Ramadan, ini sedang kami rancang. Belajar dengan ulama-ulama dunia yang ada di sana. Kemudian juga kita buat asrama, orang-orang Indonesia yang kuliah di sana kita, yang kita kirim, kita akan bina di asrama kita. Dan juga kemudian mudah-mudahan ada pesantren di sana. Ya, ini semua rancangan kita kerjasama dengan Hayrat, begitu juga tentang kemanusiaan. Ya, termasuk juga konten, mungkin ada yang mau tahu seperti apa sih Risalah Nur, kita bikin beberapa kali mungkin pertemuan di sini. Termasuk juga kursus dalam kursus bahasa Turki, bagi yang ingin tadi ikut, bukan yang mau kuliah. Ibu-ibu maunya jalan-jalan. Kalau jalan-jalan gak usah lama-lama, ayo berangkat gitu. Yang penting fi fulus. Mafi fulus. Infus dulu mafi fulus. Ya, insya Allah kita bisa berangkat dan saya akan kontrak di sana. Nah, yang terakhir, gerakan dakwah Islam kita, kenapa saya tidak terlalu ke politik praktis, walaupun politik gak usah dibicarakan. Nomor dua kan saja, ya. Apalagi di pengajian gak boleh begini, nanti waktu becomblosan saja. Ya. Nah, jadi, gak usah diperdebatkan lagi sudah. Kalau soal politik, tinggal gerakan dakwah saja. Makanya saya tetap konsisten bersama Miumi, ibu-ibu, pada tahun 1954, 15 ulama, di bawah dua orang pimpinan ulama yang bernama Kiai Haji Ahmad Hasan dan Isa Ansari, melakukan yang namanya operasi ideologi. Itu karena komunisme sudah mulai bangkit dari tahun 48, kemudian ke 65. Di tahun 54, ulama ini canvassing ideologi yang namanya gerakannya operasi ideologi. 15 ulama selama 3 minggu. Sejawa Timur sampai Madura. Nah, kita di Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia, sekarang yang bergerak dari Jakarta ke seluruh Indonesia. Kalau mau lihat ada meme-nya semua toko Miumi, walaupun pembicaranya cuma 4 atau 5 dari pusat, sebagiannya di daerah, ya insya Allah dalam waktu dekat ini kita akan terus perbaiki akidah umat. Dengan semua narasi, narasi politik, narasi ekonomi, narasi sosial, narasi hukum, tapi semua berbasis pada dakwah, dakwah juga berbasis pada Al-Quran dan As-Sunnah, terus kita juga mengkader itu. Yang daurah ini tadi ya, daurah. Makanya ya kami hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau lihat dari gerakan Nursi tadi, nggak bisa jalan tanpa dukungan muridnya. Ya. Nih, kalau ibu-ibu ini bergerak, ya, kalau ibu-ibu bergerak untuk dakwah ini, insya Allah dengan dakwah kita bersatu, dengan dakwah kita mulia, dengan dakwah akhir kita bahagia. Tapi ke politik, hati-hati. Ibu-ibu akan jadi pendorong mobil mogok. Agama ibu-ibu dipakai, nanti pas dia udah berkuasa, hati-hati jangan kecewa nanti, ya. Tetapi dakwah politik, dakwah moral politik terus harus kita gerakan, ya. Kita gerakan terus. Buat saya, yang menang harus Islam. Bukan nomor satu, bukan pula nomor dua. Yang menang harus Islam. Sepakat? Selama sekuler yang pegang, selama partai sekuler yang pegang, mau yang menang nomor satu kek, mau yang menang nomor dua kek, susah. Tapi yang jelas-jelas terbukti saja, kita lihat di mana yang dekat dengan umat, dengan ulama, gitu ya. Ya. Tapi obsesi kita lihat dakwah Islam dengan semua resikonya. Ya. Makanya, ya susah-susah saya bertahan. Sebetulnya, saya pengen hijrah ke Turki sebetulnya. Nah, kan Habib Rizik udah di Mekah kan gitu hijrahnya. Jadi di Turki ini, memang perih-perihlah Said Nursi ini pada akhirnya. Perih sekali hidupnya, bertahan. Sebetulnya kalau dia hijrah ya aman lah. Di luar sana gitu kan. Karena di dalam negeri juga tantangannya luar biasa. Ya. Wah, intelijen di mana-mana, dicari-cari kesalahan kita. Dirusak dulu moral kita, nama kita dulu yang dirusak. Yang dirusak itu biasanya, dulu Nabi, yang dirusak itu bukan kekuasaan, bukan harta, bukan keluarga. Yang dirusak itu nama baiknya. Nabi dituduh apa dulu? Tukang sihir dan orang gila kan? Itu karakter assassination di situ dimulai. Begitu juga Said Nursi pada masanya. Oh, macam-macam tuduhannya. Nah, tetapi, insya Allah, belakangan ini umat Islam sedang berkembang bagus. Ya, giro Islam naik sekarang ini. Gimana? Saya hijrah tuh di sini saja. Tetapi, betul-betul butuh dukungan umat. Ya, dukung. Misalnya, coba dong dokter-dokternya bikin konsep, jangan sampai rumah sakitnya siloam semua. Dan itu akhirnya yang dimakan, uang BPJS dia dulu yang dapat. Rumah sakit yang lain masih susah, BPJS dia dulu yang dapat itu. Hah? Ini bisa diperiksa. Ya, bisa diperiksa. Dan dia pula yang beli rumah sakit kecil ini. Ya, sampai kiai yang saya kunjungi dirawat, dokter Kristennya duluan yang merawatnya. Ya, mudah-mudahan kita bisa masih di rumah sakit orang-orang Islam. Mudah-mudahan akhir hayat kita dipegang oleh dokter-dokter yang Islam. Saya nggak peduli. Orang bilang pendidikan mereka lebih bagus, mendingan sama orang Islam. Orang bilang bergaul ekonomi sama orang Islam susah, bodoh amat. Karena yang diperintahkan oleh Rasul adalah al-muslimu akhul muslim. Saya nggak ridho kalau sampai anak saya kerja sama Cina. Walaupun kelihatannya bagus. Saya mau anak saya mau umat saya bersama Islam. Susah senang bersama. Ya, ini yang harus kita bangun ke depan. Jangan sampai kita kehilangan pegangan kita. Nah, untuk itu, dakwah kita ke Islam, terus memperkuat persaudaraan Islam, nah terutama jamaah ini. Ya, kalau ada lembaga pendidikan, cepat dukung. Kalau bikin masing-masing, belum tentu ahlinya. Ibu, banyak nih kejadian. Orang kaya mau bikin sendiri, tapi bukan bidangnya. Akhirnya, kita bagi tugas aja. Yang cari duit yang banyak. Yang bisnis, bisnis yang besar. Yang pejuang didukung. Di bidang perjuangan spesialisasinya. Gitu ya. Sebab kalau enggak, nanti tiba-tiba ustadz bisnis gitu. Gimana coba? untuk kepentingan, karena kan kita butuh juga untuk lembaga pendidikan ini. Misalnya tadi, melahirkan ulama-ulama hadis. Itu dari kecil kita didik, menghafal dua wahyu. Butuh biaya nggak? Butuh biaya. Tapi kalau ustadz kemudian kekurangan, kemudian udahlah, malu sama umat, minta terus bisnis aja deh. Bikin bisnis ini, bisnis itu, bisnis ini, bisnis itu. Akhirnya, ya mikirin keluarganya. Gitu ya. Nah karenanya, ini ada program Yumi, tolong didukung. Ya, kita tuh keliling Indonesia juga ongkos sendiri semampu yang bisa kita lakukan. Begitu juga nanti ada program Dawaroh ini. Terima kasih. Terus bersemangat. Nanti saya akan umumkan program kerjasama Khairat di sini. Ya, baik kursusnya maupun Risalah Nurnya maupun jalan-jalannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dawaroh sudah ada komep apa brosurnya insyaallah.